Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tuqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami pinaringan pinten-pinten anugerah nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengasan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Nah, saking menika saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kula panjenengan sedaya sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi ya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubgian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa humul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dumugi pembahasan soal syukur. Wonten dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah pun dawuhaken, lam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Man utawi sapa wong iku lam yaskur ora gelem syukur sapa man nyukuri ani ana ing pira-pira nikmat faqad ta'arrada moko teman-teman mentokaken sapa man niku cara kuna mintokaken cara sakniki nggih nantang wonten mawon. Pakot parodo mongko teman-teman nantang sapa man nantang liza waliha marang ilange nikmat. Kirae tembung kok diparingi nikmat Gusti Allah mboten syukur niku padha karo muni ilang ya ben. Nantang le ilang ya ben. Ning swalike waman utahe sapa wong kusakara gelem syukur sapa manha ing nikmat fakot qayyada moko teman-teman naleni sapa man ha ing nikmat ditaleni biqaliha kelawan cancangane nikmat. Dadi lek enten wong gelem syukur niku sami kalih naleni ibarate nikmat niku kaya dene ingon-ingon dicancang ben ora ucul. Cancang ben ora ucul. Syukur ni'ami utawi nyukuri nikmat iku mujibun bisa netepaken libako iha maring langgenge nikmat waziyadati lan netepaken maring tambah minha saking nikmat wa kufronuha utawi nyukuri nikmat wa adamu syukri halan ora anane nyukuri nikmat iku mujibun bisa netepaken lizawaliha maring ilange nikmat wan fisalihalan ucule nikmat pisah lepase nikmat kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala la in syakartum la azidannakum la in syakartum yakti lamun padha syukur sira kabeh la aziban namo koyok bakal nambahi temen ingsun Allah kum ing sira kabeh. Allah niku janji ditambahi nganggo taukid dobel. La aziban nakum niku enten lam cerita pondokan jenenge lam lam ibtida. Terus enten nun la aziban niku terus maknane temen. Kalau orang Jawa memang temenan-temenan. Di baleni, bisa orang Jawa, iya-iya. Temenan-temenan. Lek seliramu kabeh gelem syukur, wis toh, mesti temen bakal tak tambahi. Wonten dawuh malih, waqala Allah Ta'ala, lan dawuh sapa Allah Ta'ala, innallaha sak temeni Gusti Allah iku layu ghayyir. Ora bakal ngowahi sapa Allah, maing kenikmatan dikomen kang tetep kelawan kaum hatta yughayyiru sehingga padha ngowahi sapa kaum iku dhewe maing ing taat maing syukur bi angfusihim kang tetep ana ing awak dhewe ne kaum tegese Gusti Allah mboten bakal ngerubah nikmat dadi laknat sampai menungso dhewe niku sing ngowahi rasane nalika nampa nikmat niku. Jane nikmate mboten diwahi kalih Gusti Allah. Nikmate wong panjenengan jatah tetep diparingno. Nggih to. Nuwun sewu cara niki bapak teng anak ngoten niku. Bapak teng anak niku jane lek ngowahi anak niku lagi mun diitung. Iki sing sekolahe wis kelas SMA kelas 3 ben esuk sangune 5000 ngoten. Sing iki SMP ya 2500. Sing SD ya cukup 1000 apa 500. Nggih to, nggih. Niku jane kalih wong kene pun diitung lha kok terus 1000. Kan niku mboten diwahi karo bapake. Tapi kenging napa? Nalika sing mbarep niku mulai duwe kebutuhan, sing nambah. Terus 1000 mulai duwe pacar. Malah lek jajan bakso ora cukup sak mangkok, malah kudu telung mangkok. Mergo pacare kan mesti duwe kanca. Niku terus malah yen nraktir kancane lah terus krasa kurang. Lah nalika krasa kurang niku terus. Dene krasa kurang ora iso matur nuwun, gak iso syukur. Lah berarti sing berubah napane niki? Jatah kok wong tuane berubah dadi sithik. Apa tah sikape anak sing terus SMA niku berubah cara nilai ngatur duit. Wis sing berubah napa nek? Wis sikape bocah niku. Dadi Gusti Allah niku lek pun kadung napa istilah mutus no. Mung zaman teng jene jerone rahime ibu kan pun ditentokne nggih. Iki rezekine sakmene anu sakmene umure sakmene sok tanggal sakmene lho pun komputere diskete pun enten teng riku programe jet. Itu enggak pernah berubah. Tidak akan diubah oleh Allah. Kepastian yang sudah ditetapkan Allah bagi seorang kaum, yaitu sekelompok kaum, itu enggak akan dirubah. Jatahe 1000 ya tetap diparingna 1000, jatahe 3000 tetap diparingna 3000. Dene panggah 3000 kok rasane dadi ora cukup. Niku sing berubah duduk jatahe tapi sikape wong niku sing berubah. Betul nggih. Jadi lek enten sing takok, lha iki nggih sering. Kalau ngawasan kundi-kundi yang penting nangletake soal itu. Terus nanti tafsirannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terus dihubungannya karo soal ikhtiar. Mboten gatuke ya jane. Mboten gatuke. Niki jane soal nikmat. Idza ghayyaru penafsiranipun idza ghayyaru tetkalane padha ngrubah sapa kaum. Ma ing apa ae bihim kang tetep kelawan kaum rupane ma minat taati nyatane saking pira-pira taat nalika rasane taat berubah nalika posisi ketaatane piyambak terhadap Allah niku berubah sing isine taat iku napa wa ya utahe taat iku asyukru kesyukurane wa ya utahe taat iku syukur ni'ami nyukuri nikmat nek enek kaum kok ngerubah sikape sing asale iso syukur njur berubah gak syukur. Mboten. Sing asale roh gunane duit nek dibarate wong tuwa wau nggih. Ngaro wong tuane dijatah 5000 niku mesine digunakne sing sak mestine. Wong mriki Imam Ghazali lek ndawuhke napa ta syukur niku? Syukur itu menggunakan peparing untuk apa semestinya peparing itu. Lah sing ngata kula jenengan kan diparingi ning ora digunakno sak mestine peparing niku. Dadi terus gak cukup. Dikai panenan niku sakjane weteng sitok kula nate ngitung nggih weteng sitok niku selama setahun niku namung butuh 2.5 kintal gitu nggih upama ning 2.5 kintal namung pinten to nek gabah rega 1000 ngono berarti nggih namung 250.000 setahun iki jenengan penghasilane sedina iso 5000 5000 ping 300 dina ngono. 5000 ping 300 dina niku pinten? Pinten? Kok sak juta 5000 ping 300 dina. 5000 ping 100, 500000 nggih nggih. Ping 300 berarti sak juta 500. Jane nggih pun cukup. Men nek butuhe niku ta sing mari berubah kan kebutuhan sampean mau malah malih niku. Jadi sing berubah kan duduk jatahe to nggih. Tapi nyatane nuwun sewu, selama wong iku jek kedunungan urip kan mboten ate to mboten keduman panganan. Berarti kan jatah itu mesti datang. Mengapa merasa jadi kurang dan lalu menjadi tertekan, kaya-kaya gak iso mangan. Wong nyatane, nyatane. Sing sepuh-sepuh ini kados bae niki. Ini zaman Jepang menangi bae. Ya. Ini menangi. Mangan sedina ping pindho niku arang-arang nggih, nggih. Nggih. Wis sak niki sedina mangan ping telu kok jare kurang mangan niku lho kliru kabeh to niku. Lah sak niki bolak-balik kula omongne niku. Saiki ora enek wong sarapan, ngono iki mangan esuk. Lek sarapan kan telo telung ngiris kalih kopi sak cingkir ngoten to nggih. Ngoten wis wani budal macul sampai jam 10. Nggih. Mergo apa sudah tahu manfaatnya sarapan itu untuk apa? Lah saiki ora. Manfaate nikmate sarapan nggih enak-enak antok bukan untuk mengeluarkan manfaat yang lebih lanjut. Akhirnya menjerang-jerang-jerang-jerang gitaran yang perapatan ini jaluk rokok sak cepet. Nggih. Jaluk gule sak piring, mongko ndeke metu manfaate ra enak. Ya terjadi kekurangan sehingga itulah yang dinamakan berubah itu tadi. Berubah. Tapi tetap jatah rokok sak cepet iki pancen rezeki yo oleh lho, mbok kon ditarane yo oleh. Tapi kan akhirnya ada rasa sempit. Mergo njaluk mae laren diomeli dhisik lho ini malah jadi sempit ngira. Lah coba lah piyambake purut bekti wong tuane, ya mbuh wujud manfaat duit mbuh ora nyatane gelem ewang-ewang angkat-angkat tempe ning pasar apa. Nyurung-nyurung gerobak ngangkut tahu teng pasar napa. Terus pundi? Ora usah njaluk mae kan nyoleh gitu ku rokok, nyoleh gitu ku jajan, nyoleh gitu. Ini mesti ngoten to nggih. Sama jatahnya tetap yang satu terasa sempit, yang satu terasa longgar. Ini ku jani duduk jatahnya yang berubah, tapi rosone ini ku yang berubah. Jadi lah enten tiang boten purun toat, maknane boten purun nyukuri nikmat, maka goyaro. Mongko ngowahi sapa lo Gusti Allah maeng kenikmatan. Teparing minhu saking Gusti Allah. Ilaihi maring kaum rupane ma minal ihsani nyatane saking pira-pira peparing wal karomi lan kemurahan. Niku pun insyaallah nggih, mboten usah aduh-aduh jatah teng Allah sing kula contohne bapak teng anak niku kon namung dingge gampang ne. Gampang ne jenengan nampa. Lah usung bapak karo anak mawon sing nunsel kadang-kadang peparing niku sok mboten teko mawon ngoten niku. Lah napa malih? Lek sing janjeni niku Gusti Allah. Allah niku Maha Murah. Lek sing Maha Murah niku lek lek paring mesti diluwihi kok. Senajan tulisane teng wetengan niku pemane jatahe sedina rezeki 10.000 ngoten wae nggih. Niku mengke lek maringe mesti diluwihi. Soale Allah Maha Murah. Ngerti lho nggih. Mesti ya niku. Mesti diluwihi. Mula kalau sampai saat ini yang temong sampai jadi krisis macam-macam, jadi orang krisis ya. Cuma gak iso syukur. Akeh barang sing nyoto-nyoto niku peparingi Gusti Allah, ning dianggap duduk peparing. Jadi akhirnya gak ketok. Mana enak om jejer-jejer 10. Tapi sing ketok mek telu, jenengan lek ngitung gini. Ya tiga ya, ya berarti sing pitu ora keketong gak ketok. Nggih. Jadi Allah lah mari ini ku 1 juta. Tapi orang sing kita ini ku namung 300.000. Di sini 300.000 mboten sama neto. Padahal ada. Ini ku akibatnya kata sangat. Yang sih. Kenapa nggih? Kadang-kadang mboten sakit nyukuri ini kok. Contoh kecil. Ini toto kromo nyukuri nikmat sing paling gampang, paling mayar. Sing. Jauh, ini pun sering ku ngomong ini tengah ngawas sing. Yang pengawasan umum ini sering kula atur ke. Wong Jawa ini ku gak ada lakon sing sahe. Nek dulang putrane orang tek. Terus pun dilihat ini. Lagi-lagi ditelas no. Kali 10-an. Gak PTE. Mati. Itu sebenarnya sanepan. Lek iki 10-an iki rezeki sing teko ora mbok syukuri ora mbok pangan. Iki engko arep nyawak pitik sing asale urip dadi mati maknane rezekine kecowok niki jenenge napa disiksa karo Gusti Allah. Sakjane pelajaran ngoten cuma menyang wong Jawa kadang-kadang nek kon mlembang-mlembang nek ado ora karuan. Nggih, wong muni apa janur gunung. Saking kata-kata kadingaren kok terus dadi janur gunung. Kadingaren niku kadi niku kaya ngaren niku aren. Aren iki kok nyeneng arang-arang ora kaya klopo to nggih. Nggih. Dadi ngaren mergo enake. Aren iku teng gunung-gunung. Arang-arang wong metu ya aren. Kadingaren terus dileh dadi janur gunung. Bukan iki kadoan to mikire dadi kadoan. Iku sering wong Jawa niku lha sami kalih iki ngomongno lek kowe gak gelem syukur, nikmatmu dijaluk Gusti Allah, ngono blak-blak kan jane penak to nggih. Kasih muni, PTM gak mati lho. Jadi ku, non saya usah niki cobi kenyataan. Niki kulo matur kenyataan, sing kulo ngertosi tu kulo jenengan sing beten gak mati. Kulo niku sering gak mati. Kata lare saat niku lek mam krono saking nyanyi. Niku beten di telas. Mangan bakso niku isih mie nek petang sedok limang sedok mesti dibuak maksudnya katut dikorai. Boten duwe eman bahwa iku mi leh ngangeli tenanan bung sawis kare sak puluhan ora dipangan. Nun jauh tukang becak mawon kadang-kadang esok-esok sarapan pecel pincuk. Niku sok nggih mboten ditelasne. Nggih. Wong Jawa ngarani groboh. Niki ngene. Namine napa? Mangan ora dintekne terus ngono groboh. Rebet. Nggih. Niku ketinggalan sepele lho niku. Sama nangen-nangen sama sepele. Mungkin sama nek kula duduh nih, kula kaget. Niki pengawasan kapan pun kula aturke niki. Cobi sak niki wong sing duwe kelakuan mangan ora entek. Sak Indonesia ini wong sing iso mangan niku pinten juta? 200 juta tadi. Sing iso mangan 200 juta. Terus sing duwe kelakuan elek mangan ora entek iki separo ngoten mawon, ora kabeh. Sing separo mangane sik resik dintekno. Sing separo duwe kelakuan lek mangan gak dintekno. Ya cek nyiso sak sendok rong sendok ngoten iku lho. Sing kadang-kadang perkara lawe kurang sik ana sego sak sendok rong sendok mboten ditelasne. Sing duwe kelakuan mangan model ngono kuwi enek wong 100 juta. Separo nggih. Penduduk Indonesia 200 juta. Sing separo kelakuane mangan akhlake mboten bener ngoten iki. Wis ngilangi uri-urine wong tuwa lek mangan kon sing resik lan ngoten lho. Krono kadang enten sing motivasi ini krono gengsi, mudah lek mangan dintekno kaya wong kurang mangan. Enten sing motivasi ini ngoten. Nggih to, nggih. Kadang-kadang prasmanan wingi mbuh-mbuh dhewe. Ya wis cukup lawo-lawo dhewe kok ora dintekno. Ming perkara pedilik derane wong cerongoan lho niku apa ta? Lagi nun jauh lho niki kata-kata dasane kata ta. Napa malah teng waliman. Walah wong ning pawon ning nungsang jempalek ra karu-karuan. Terus wis disugu-sugune kok. Pangan ini kadang dagingnya ra dintekne sekat. Cobi, nek sing kula kira-kira wong sing duwe kelakuan mangan ora entek niku enek 100 juta. Ben sarapan wong 100 juta mbuak sego sak sendok lah gambar. Berarti enten sego 100 juta sendok dibuak. Nen? Sedina mangan ping telu berarti 300 juta sendok. Sak piring niku kira-kira enten 30 sendok enten. Enten nggih? 30 sendok enten lah insyaallah sak piring niku. Ibu sing ora pati akeh. Didamel 50 sendok. Sak piring 50 sendok. 300 juta dibagi 50 niku ngene. Ayo, 300 juta dibagi 50. 15 juta. Nggih. 15 juta piring tiap hari. Tiap hari lho. Wong sedina mangan ping 3, lah tapi jumlahe wong 100 juta wae. Jadi setiap hari orang Indonesia yang kelakuane ora mangan mangan ora dintekno niku lek jumlahe enten wong 100 juta berarti bangsa Indonesia itu kemelelet bendino buat sego 15 juta piring. Ping 10 dino 150 juta. Nggih. Ping 30 dino sak wulan 450 juta. Ping 10 wulan setahun, ora usah 12 wulan. 10 wulan setahun. Dianggap sing 2 wulan gak mangan ngoten mawon. Gitu. Berarti kan pun 4 miliar 500 juta piring selama 1 tahun dibuang cuma-cuma oleh bangsa kita sendiri. Ini pantas lah. Indonesia subur tapi do kentekan beras. Sampai impor itu berarti kentekan beras. Mengapa sampai terjadi begitu? Tapi sama nangen-nangen. Ming perkara kelakuane wong Indonesia berubah. Sing jaman kuno biyen dididik wong sepuh-sepuh lek mangan dintekno le. Enek upo ceblok e dikono juko. Nggih. Lha kubung saiki do kemlelet. Mangan sego pincukan ngene jek sak pojokan dibuak sak godhonge. Nun jalan ini iki sepele lho nggih. Iki baru soal buak panganan rupa sego sak sendok niku lek kula hitung sak sendok lho niku. Jareng lek pas waliman setengah piring ngoten niku. Kan? Mula sangka niku monggo disyukuri nikmat niku. Artinya apa? Manfaatkanlah apa yang ada itu untuk kegunaannya. Lek segosing pun madep jenengan niku untuk dimakan, ya makanlah. Karena itu memang oleh Allah didatangkan untuk dimakan. Orang usah ming gugu gengsine nafsu sing wedi diarani cerongoan. Yo kok yo ben dong panjenengan wong mangane sego ora mangan suket kok. Nggih ngoten to nggih. Mboten usah wedi diarani cerongoan. Saya bukan soal cerongan atau tidak ngoten to nggih. Tapi saya menghormati ini kiriman dari Allah, harus saya pergunakan yang baik. Jadi ibadah. Sepele kon, tapi lek rombongan dadi akeh. Nggih. Nggih. Luar biasa sing jenenge akibat wong mboten saged syukur. Mula terusipun dawuh teng mriki wajtama'at lan bodho sepakat. Sepakat niku tegese ora enek sing bantah. Sapa hukama ul Arabi? Pira-pira wong bijaksanane wong Arab wal ajami lan wong asing. Tegese wong duduk Arab mbuh, wong Jawa, Londo, ndi ae lah. Pokoke lah wong sing mikir tenan, wong ahli hikmah, ahli kebijaksanaan. Sepakat ala hadhihi lafdzati ngatasi iki-iki lafal setitik sing jenenge syukur niku. Syukur niku cara jane nedha nrimo. Ya nedha nrimo, gunane apa sing diparingne. Faqalu, mereka bersepakat dan memberi kesimpulan, faqalu moko padha dawuh sapa hukama wong ahli hikmah, dawuh piye? Asyukru wa idun ni'am. Asyukru tawi syukur iku qaidun ni'ami dadi taline nikmat. Niku saestu niku. Jenengan gadah diparingi nikmat kalih Allah taala rupa kesehatan. Jenenge sehat iku diubah lho. Enek wong sehat kok ora iso obah turu wae mungkin lak sehate dadi ilang. Ya dadi mbuk-mbuken. Wong Jawa ngarep apa mbuk-mbuken. Saestu niku. Enten malih dawuh singpulan malih waqalu lan dawuh sapa hukama maneh asyukru tawi syukur iku qaidun dadi tali lil maujudi kedue nikmat sing wis ana wasaidun lan dadi jaring lil mafudi maring tambahan nikmat kang durung ana nggih tapi mboten ngandel sampean jajal enten nikmat sampean syukuri sing tenan. Mengkelak kathah nikmat-nikmat sana sing grudukan melu teko. Sepele mawon. Sepele mawon. Contoh, contoh. Jenengan diparingi nikmat sepeda motor. Bantar iku alat ya, alat. Kali Allah taala dikirimne dateng jenengan. Artinya jenengan diparingi kemampuan membeli sepeda motor. Jenengan gunakne sing tenan kangge sak mestine alat. Istilahnya bahasa Arab sepeda motor itu alatul muasolat, alat transportasi untuk saling berhubungan dari satu tempat ke tempat lain. Bahasane agama jenenge silaturahim. Jadi lek sampean gak ada sepeda motor, sampean telateni sepeda motor ditelateni nggo nyambangi kanca sing ado, nyambangi dulur sing ado, dijadwal. Besok yene pasar, nganggo gawe, mulai ke pasar ngambili kanca kono dijadwal tanggal 1 kanca iko, tanggal 2 kanca iko. Ini sampean lah diparingi barokah sepeda motor arang-arang dandan. Mungkin ya, iya kita rusak nonton nih kancane sing didolani kan cuma dadak nih kan ini nambah terus aku ini lagi itu lagi. Diku sing gampang diwocok nih, itu itu lagi. Pasti. Lo pemalih. Nek miturut janjine Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana barang sing genep ning dhuwur bumi kejaba mesti rezekine dijamin Allah. Yo sepeda motor yo gremet-gremet wae. Nek sampean dhewe gak kober gremet kok nganggo gremet wong. Dene kok nganggo gremet tukang ojek kok ala setoran. Coba sampean duwe nikmat kok terus sampean tutupi. Kufur itu ditutupi ora dinggo. Ada sepeda motor hanya kalau memang licet di jarno ngukur ini ngarep omah dikemuli ya tak? Itu yang tambahan ini apa-apa tapi yang jelas bentar kan bayar pajak salah-salah banyak bosok ngantur dikiriki-kiriki kok ini ketentu sih gampang kan lagi matang Tapi lah jenengan punya kerelaannya, biarlah sepeda motor. Pembajan jenengan sepeda motor itu juga pelayan. Ya pun juga pelayan. Sing iso nggunakne, ayolah aku juga iso nggunakne, siapa sing belum nggunakne. Termasuk tukang ojek itu, Pak. Ini lah oleh tambahan setoran gembira. Itu sing gampang juga contoh. Motor. Jadi dari ini jaring untuk tambahan nikmat yang belum ada, dan untuk tali kepada nikmat yang sudah ada. Bahkan orang ono, apa kelakuan itu yukolu, setau dijauhakan, angi-angu tai piro-piro nikmat, itu idharu iat tekalani direksa apa nikmat, dijogo apa nikmat, disyukri kelawan kanggo syukur, bahaya mongkau tai nikmat, iku atwakun diumpamane kaya dini penghormatan medali, kalung. Iku atwakun piro-piro, kalung. Kehormatan ning suwali e wa idza ru'yat lan tekalane direksa dijogo apa nikmat ning oleh jogo salah ditutupi nganggo ditutupi gak disyukuri maknane saya mongko utawi nikmat iku aghlalin dadi blenggu dengan dhewe sepeda motor disile wong kok ora oleh iki malah dadi blenggu sampean kepikiran dhewe. Enak uang bilang, kau tu salah satu itu lah. Ngomong-ngomong rau lah. Soalnya uang jarang lebih emang. Enggak alasan. Anu bensin nentek. Anu marini naruh kat sini. Wah, akhirnya sama kebelenggu dewe. Sing sak jenur aku dulu, kau balik gula atas aku ben pantes ni. Betul jadi seandainya sama punya kerewa ada sebenti gue gak kono. Banyak juga aku orang gula ni. Kono butuh banyak benti gula ni. Ya soalnya bensin benti tu kalau kono resiko ni kono. Uang ini lah bensin nentek. Kau nuntun dewe. Anu kan. Itu tidak semua itu. Sama itu, kenapa itu bedanya belenggu karo kalung yang kodoh? Kodoh-kodoh yang gulungnya. Belenggu itu juga eret-eret. Dan manut lah, kalung itu di kalungan. Kodoh kalung itu beda fungsinya. Aku sedikit. Kapan diterangnya? Ya. Kodoh-kodoh dijirik selendang, yang sudah jenisnya digondol, sudah jenisnya digendong. Ini lagi. Waduh bentuknya. Kodoh-kodoh sing kono dua sepeda motor, sing kono dua sepeda motor, ning kono gelem syukur, sing kono gak gelem syukur. Maknanya apa? Dua sepeda motor di sini lewat ngerawal, di sini. Ini jadi kufur nih mas. Terus ngerti lek tonggo nih, gelar depan, bujuni alat babar ini dua sepeda motor lah mas dia. Pemain ini saking kuat tuh, kuno orang bulu nomor sepeda motor kuno. Wah, kalau nabrak tak cukup nggak jok piro-piro. Sini lewat yang nabrak ini tenar, nabrak nih yang nabrak pengen. Apa lek mbok bujuri terus gak iso nabrak. Mbok bujuri ketengah-tengah kok bolak balik. Ngono lho. Bujuri mantan yang jalan keselempet. Berarti ngene gua nek ora nabrak yo jatuh terus sepeda motor. Ngono maning ngono. Lah sing siji iso syukur. Ala wis ono mbuh ono sing butuh nilai di sini. Oh semono. Niki mengke tambah. Ngono. Kanca. Terus kan jane kanca piro? Lagi bukan nak jadi, tambah jelas tambah. Sing siji tambah konco, tambah dulu, tambah kenalan. Malah ni mungkin lah tentang kekuatan sak jene. Sing gembosnya asalnya sampaian dewi, tapi urung ketoro gembos e. Mestine sing nambah lah sampaian. Sing krono sampaian sing dewi gak kober. Nambah nambah pas dulu konco sampaian sing nilai ni ku agak oleh sekilo pas gembos. Sing nambah lah malah konco sampaian gitu. Lepas sama sampaian gak belum nilai lah. Lihat sing kekuatan nambah lah sampaian dewi. Mungkin contoh yang gampang-gampangan praktek di dunia ini lah nonton. Dari yang mana mungkin bantuan yang tinggi. Yang terlumang keplepet, sama sini sepeda montar. Moga sama sama-sama itu. Terus tinggi plek, terus malah. Kenapa? Sama itu. Kok kesesau mawan? Ini kesih, kita mau gue tinggi malih. Wah, ini aku lihat dulu sampan repot yang 10. Konco sampan itu bantu yang 10 gelem. Ini ya. Tapi coba, sampan tahun yang tok. Saman dhewe lah apa mau kecentok pas kepulo wepet arep nyusul mbok anake mbok bojone ora ana ning rumah sakit mbok kesusu wektu nganut saman nyileh kanca saman sing iku jam motor iku sadake awel ya nyileh ning gremeng kira-kira api saman jengkel apa bu usah gremeng dengane mesti ala kumkur selamat wong kowe iki kok tuh dengane mesti ala sakjane gak diucapno masa itu cuma untuk nak tangguh urus ibu juga harus berapa malah Kalau orang lain ngomong orang lain, kalau orang ngomong jadi pencinta anu. Malah dijual nelayan lagi. Perut ngomong lagi. Bon. Jauh doa yang jelek itu terus berputar. Ini disekseni malaikat apa? Mulanya jod. Entar hadis itu kan dari takut. Insya Allah Ta'ala itu saben dinten lebar malaikat sing tukang donga. Mubung-mubung dur bumi donga itu. Allahumma. Allahumma akhlifil mun Allahumma a'ti a'til munfiqa khalafan. Sing siji ne Allahumma a'til munsika talafan. Duh, ya Allah, mungkin-mungkin yang sing sami kurun infak-infak, maksudnya infak itu menernakan kemanfaatan. Haris, infak bahasa Indonesia itu di separuh sempit, maknanya duit. Infak itu betul-betul duit, pokoknya menyalurkan kemanfaatan. Ya Allah, yang sing sami nyalurkan manfaat itu sama pari gantos, gitu. Yang sini malah kan dua wali aneh. Ya Allah, yang sing medit-medit, betul kurun nyalurkan manfaat, ini saman paringi perusahaan gusti. Sampeyan milih saman pilih paringi perusahaan apa pilih? Sumur niku ya, lek ora enek sing ngang sumur iku, ga enek sing ngidiki, niku gampang dadi sumur beracun. Iya. Tapi lek kata sing ngang sumur iku, niku banyune malah seger. Ya, tapi wong sakniki wis ora duwe sumur, duwe sanyo. Lha ya ini nayan tok tipe sing dilebokne arang-arang tonggone sing jalu arang-arang sing dungakno lek niku malah banyune niku sing mampu kolesterol sing mampu iki malah nyombe banyu sanyone dhewe ora tega malah dicucu aqua kon jebol lha iki malah entek akeh to iki tapi lek saluran sumur sing kula-kula biyen krana nek dungane wong akeh teng riku apa malah sumur masjid mergo dibolok wudu teng riku akeh niku banyu jadi masjid ini mandi ini lah karena orang macam ni jadi banyu tu masjid ini nanti yakin lah sok lo. Mungkin dia tahu sebenarnya dia suka lagi menangi jadi masjid sih pulau kat sini. Mungkin sih melak wujud tu mereka tak kawan banyu ni buat wujud dia. Bisa ni kan jadi alasan kesehatan total laringnya talman tak entah ibanyu. Akhirnya kelebih tu bawa Rasulullah Isra mula ni banyu lalu wujud. Mungkin dia ingat teman-teman baru wujud kerana lah jadi tu. Ini kurang liter mau dan ini nak agak usahanya tak kurang buat. Ini islah takdir. Bun, beres. Bun sepakat nikmat ni ulek dijogo nganggo syukur maka itu menjadi kehormatan. Jadi syukur itu tidak sama dengan barang kita yang nganggur banyak gak nak guna. Di sini juga awak ni kalau tuan nganggur. Banyak banyak sama butuh tenang yang jujur yang ngomong lagi cara tangguh. Lek gelem tenan nasek dari kita gawe mem. Ojo. Gula alasan-alasan sing sakjane orang. Belajar jujur terhadap diri sendiri. Aku ngerti ini kuangal apa ya? Masuk, kuangal teman ngerti ini. Kita tak bisa pilih mengperkara ngecul dengan sepeda motor di sini koncon. Kuangal ya kan? Malah lagi kira-kira sepeda motor ya, bawa-bawa ini. Mereka serap pakai butuh. Gila ya? Mula janjinya Allah Ta'ala dengan Al-Quran lantana lubur rohata tuhiku mimma tuhiku orang bakal kue oleh keapian ngandulang orang bakal kue arep oleh keapian sehingga selera mukabeh gelem menyalurkan manfaat terhadap apa yang paling kamu suka orang sampai nyalur manfaatnya mawon sama dengan warna sepeda motor manfaatnya sepeda motor salur lo langsung gitu sepeda motor utuh ketekmu. Itu betul awal dia. Iya. Padahal dia betul lah sepeda motor. Apa mau nabrak aja di tanda lagi nabrak aja lagi. Oh banyak tetu gue mah. Yang tukang dadan sepeda motor ya. Oh bertunggu rono malah berbet. Nah yang berbet yang perkara kabulator kotor itu bingkel tukang resi ya keh. Bingungnya apa? Apa yang buat gaya terus gak berbet? Jangan ngomong loh gak jalan ini. Maka jangan-jangan ngomong sakit demennya nih gue sesuatu bisa ngomongnya rawlah. Sebab tak ada rala. Kadang-kadang tuku kursi kerwapi di lubu bang rala. Ya terus gunanya kursi itu dia apa? Ini tadi kursi kerwapi itu malah dibuat dari plastik. Saya nek tahu malah dinunjuk ning njaba. Kursi sing pun bodol-bodol penjalin tinggi akeh to niku. Wis kursi anyar malah ora lagi dinunjuk terus kowe tuku kursi ora digi apa? Wene iya kan iki ada kursi lah tiang-tiang. Ternyata malah enggak terhias, itu malah jadi bahan rasan-rasanane wong ngono. Gak sejata malah jadi ae. Kowe tambah dinuncak mas. Kursi ini, gue jadi jual. Wah, luar lu ya. Malah jadi elek lu ya. Jadi perhiasan lah kok malah dielek-elek bang. Betul lu ya. Jadi syukur itu benar-benar akan menjadi kehormatan. Jadi nikmat itu kalau dijaga dengan syukur akan menjadi kalung kehormatan. Tapi suali lek nikmat itu dijaga dengan kufur, dia akan menjadi belenggu, aghlal. Jadi rantai yang dikalung itu dulu. Niku-niku hikmah saking syukur. Nah terus pun ya, monggo kita bahas ya, terus carane syukur niku terus pundi. Carane syukur niku terus pundi. Wa syukuru tawi syukur iku ala salah sati aujuhin ing atase telu pira-pira cara. Artinya saluran sing sampai uang darani syukur itu saluran ekspresi penampilane yang ketiga tigang penampilan. Nomor setunggal, syukrun birokolbi. Syukrun birokolbi kelawan hatin. Nomor loro, wa syukrulan syukur bilisani kelawan lesan. Nomor telu, wa syukrulan syukur bisa iril jawarihi kelawan sekabiane biro-biro ngautone awak. Jadi dari segi aktivitas syukur. Fasyukru kalbi mengkotai syukure ati iku an ya'lama arep ento ngerti sapa wong sing syukur ngerti anan ni'ama ing sak temene pira-pira nikmat kulaha sekabiane nikmat iku minallahi saking Allah Subhanahu wa taala. Hajar ngrasa bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Mboten namung sekedar alhamdulillah ngoten. Iku lesane tok. Ya wis mending gak timbang kono sak mene, timbang muni ngoten nggih. Iku sik mending muni alhamdulillah. Dadine apa meneh nang lesane muni alhamdulillah jerine kok sak mene lah niku sing kanggo sing dhewe niku. Mergo sing dipiji-piji Allah sing dhewe niku. Qala dawu sapa Allah taala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma utawi apa ae. Bikum kang tetep lawan sira kabeh. Menikmatin rupane nikmat faminallahi mongko iku tetep saking Allah. Nikmat apa wae sing mbok tampa iku tetep saka Allah. Senajan tatanan wajak saluran nikmati kadang-kadang tekone saka makhluk. Tapi kuwi sejatine tetep kan awale saka Gusti. Aja gampang kapusan kaya cah cilik. Wane air mancur itu mereka, ini kok mancur kok ngisor. Tapi jadi ada tandonan yang mereka, kalau orang pinter, orang dewasa ngerti. Oh itu tandonan ini kokono, kayak gitu deh. Jadi di duit-duit lah, pipa ini buatan ketak, rumah-rumah ketak, mancur ketak. Ini juga saking caranya nyalur, kayak gitu. Ini langsung paham, ya paham, tetap paham, ya aku sana pada ngerti. Air mancur itu, ya ada tandonan, mesti sama gula itu tandonan. Ini gitu mesti. Ini lah ya. Tapi lek cah cilik krana cah cilik ora ngono. Tapi iya, sing mancur kok mriku dikira lek kok ngisor lemah padahal kok dhuwur. Ngoten lho lek nek kula jenengan kok roh enek wong wah. Dur mendek rumangsane sing ngekeki sing lewat tak niku tanpa ten saluran king Allah, dene iku jenenge kufur. Ya cah cilik lho iki. Cah cilik ora roh teknis ngoten lho nggih. Ora roh teknis. Terus mantan-mantan jenengan pre, aku tak nyukuri karo Gusti Allah tok mau syukur mbok wong ngono. Lah, jenenge. Nyatane sing mancur mbok delok ya sing isor kuwi terus mbok rusak. Aku tak gulakne sing ning tadon kono ae. Ini malah kerekelan munggah. Ngono ya. Wis mancur tak dene langsung mbok gawe penak ora karuan kok. Karo mrekel munggah. Ya sing penting apa sing ana di kono ketok air mancur kepengin sekriya gulakne kuwi. Ning aja lali lek iki enek tandon ning kono kuwi pae lho teman-teman. Wis kok terus pipi pas sing ning sorbo ketoki. Iku ya wis cocok karo karo tandon aku. Iki jadi wong sing cocok banget dan iki. Jadi syukur bil qalbi itu maknanya menyadari dengan yakin bahwa seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah. Nomor kali wa syukur lisan. Mesti ini tingkatnya itu pertama itu kosek dengan isek baru kebetul kan. Terus sama aja diwalik kan jadi bersih agak melebih. Itu jelianya. Iya, jelianya. Wa syukur lisan ini nomor syukur lisan. Napa maknane? Asana unga lembono Allah Ta'ala yang ngatasi Allah Ta'ala wa kafratul hamdi lan ngakeh-ngakeh memuji wal maksi lan tegesi muji lah umarin Allah wa yadkhulu lan klebu bihi ing dalem syukur lisan apa at-tahaddisu nyeritakno bini ame kelawan pira-pira nikmat wa idharuha lan nampelno nikmat wa nasuha lan nyebar-nyebarno nikmat ngomong-ngomong no, iki nikmat kau kusi Allah, dia ngomong-ngomong ni, umum ni, sampai enundang tonggo tasakuran, ngomong ni, lah niki, kalau nanti kenikmatan, anak kalau pun lahir kanti selamat, hari ini yang sakung, niki tasakuran, jenengan kalau suuni, tandungo, mungkin kita keselare, leh, hari itu termasuk syukur di tulisan, selepas itu saya ngomong juga, kita kiai tinggi pasrai. Tapi kita termasuk lisan ini. Kalau ada usaha Allah Ta'ala, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Wa amma bini'mati rabbika anapun kelawan nikmati pengeran siro, fahaddis mongko. Syukura siro kelawan nyeritakna nikmat. Gimana nih dewa ngatain. Fahaddis mongko nyeritakna usaha siro ing nikmati pengeran mau. Itu syukur lisan. Wa qala lan dawu sapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah. Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah niku isih pernah wonten salah giyut. Giyute Sayyidina Umar bin Khattab, tapi liwat putri, liwat putri. Liwat putri. Niki adine mung kaya mbae. Martina Pilas itu adilnya yang kaya mbae. Yang diceritakan ini yang mbae dari sekolah Ipah itu namanya Songolikur Wulan. Menurut saya Songolikur Wulan itu berarti kali tahun tunjuk Gangsal Wulan. Tapi memerintah secara saat ini dari presiden Songolikur Wulan itu kemakmuran wilayah Islam itu luar biasa makmur. Sampai digambarkan yang estri kisah piambaan saking Baghdad lunga haji dhewe numpak unta tumuju teng Mekah. Niku mboten enten sing diwedeni kejaba namung Allah. Iki ora ana wong ganggu saking amane. Aman tentrem. Sampai yang sami ngeterno zakat niku bingung sing diwehi sapa. Mereka anggaran yang menggigai zakat dumoh. Sing sugih kerasa gak butuh, gak pantas nampak zakat. Sing kerasa marak, dia zuhud moh. Nampak, dumoh zakat. Jadi saking tatanan akhlaknya luar biasa zaman itu. Ini pun dakwakan itu. Waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, tazakkaru an-ni'amah. Tazakkaru padha ngiling-ngiling no siro kabeh ane ama ing piro-piro nikmat si ngiling-ngiling itu sampai dicerita-cerita no Pak inna tazakkur amoko sak temene nutur-nutur ing nikmat itu syukurun termasuk syukur jadi nyebut-nyebut nikmat itu termasuk syukur syukur lisan wamin syukur lisan ini termasuk itu setengah saking syukur lisan aidan halimale syukurun syukur wasaiti utawi nyukuri piro-piro sarana lantaran carane bisanae kelawan nem alain ing ngatasé wasait wa doa ilan dunakno lahum manfaat kedhe wasait iki sono kanggo menungso sing dadi lantarané tekané nikmat wong sing ngantar lo lekak lo lewat itu terus sampean juga tau sing sair juru sampean olem ya alhamdulillah panjen jenengan itu yang sing sair sair itu matur nuwun atas bantuan panjenengan lo dungaken mungkin saya dipuntampi dening Allah. Nah, ucapan lo itu termasuk syukur syukur lesa syukur lesa ini juga api aja lali tetep sedaya ini saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sakit ngoten mungkin komplit syukur ini itu syukur syukur komplit. Wafi hadisin Nu'man dalam hadisnya sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bahwa sapa Rasulullah malam yaskuril qalila lam yaskuril kafir wa malam yaskuril nas lam yaskurillah man utai sapa iku lam yaskur ora bisa syukur sapa man al qalila ing nikmat kang ketok setitik lam yaskur moko ora bisa syukur sapa man al kafir ing nikmat kang akeh. Kalau nunggu lek tiga ini mati tiap habis kayak so syukur. Ini tiga orang yang malah kurang, kurang, kurang, kurang. Mana tu kalau? Bukan mesti. Tapi lek yang penting kok di pari itu setitik wes so syukur. Nunggu tiga ya kayak tambah nemen syukure, tambah nemen syukure. Seman tu bagi waman utai so puang kolam ya syukure nas. Orang kelim syukur so peman anak saya yang menungso. Lam ya syukur. Mongko ora bisa syukur so peman Allah yang Gusti Allah. Wong sing gak iso matur nuwun ning menungsa ya berarti padha karo gak ngregani Gusti Allah. Nggih, men jelas. Wong wae lah pun diceritakne lek nikmat niku penghormatan ya. Ini penghormatan tepaan penghormatan ibarat undangan ya. Sing nekakno undangan niku ketepaan kapan. Wis sampeyan kok terus ora ngregani sak pamit terus malah Rono sing nek ana sapa mi terus sampean suwe-suwe undangan ini nggih nyek sing undang kok. Iya. Oh, jelas iki lho sampean ana wong tuwa bapak karo mbok sing dadi lancara nikmat wujud sampean. Nggih terus sampean ora ngregani pak mbok sampean. Iki terus sampean mboten ngregani Gusti Allah sing ngirim pak mbok sampean lho. Ini pun nyata kok niku. Sapa sing gak gelem nyukur ning menungsa, gak iso syukur ning Allah. Ya menungso sing dadi saluran nikmat sing paling cedhek liyane awake dhewe ngene iki bapak kali ibu. Niku mau secara lahir pak karo ibu niku mboten enten sampean kan ora enak. Cek niku mboten iki nek dipegat. Nggih. Nek bojone karo bojone itu sing iso pegatan lho. Tak kira anak karo mbok, anak karo bapak, dulur karo dulur, mboten iso dipegat iki. Tidak, sampai sumpah sedih itu sewa. Jujur dunia itu orang ini. Saya tetap dunia tunggal tarakan. Iya. Mereka mak ada jengkel karo anak. Sampai sumpah. Jujur anakku kowe. Anakku gak mau kowe. Orang ini. Jauhnya tadi sih gembel kowe. Cuman temen. Ya anak mau temen so. Terus sumpah-sumpah. Mau itu jujur makku. Makku gak mau kowe. Orang ini. Nyatanya liwati-liwati kowe. Iya kan ya? Ini betul sekali. Bila ada yang mengingkari kenyataan bahwa yang menjadi saluran nikmat itu dia, kok sampan tutupi orang-orang dee, itu sama dengan sampan menutup, ye, menutup kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini kudu digenahne. Cara lisan dia tetap ngelambono dongak. No, termasuk nyukuri wong tuwa niku ora perlu kok wong tuwa dadi punjung jeroan bendina ya. Malah nyengkakne ndang mati lek wong tuane bicara tingginya ya. Niku perlu kok ten didongakne makwan Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sebelum ku syukur lisan. Di samping itu secara kerohanian sampean sadar bahwa beliaulah bapak dan ibu adalah wasithah lantaran yang paling dekat yang diberikan Allah kepada saya. Nek sakit ngoten nggih. Saman sakit syukur tenan ngoten. Berhormat betul dengan orang tua. Meneng ibu, itu barokah urip sing ditambah-tambahi nikmat. Nek lakon ludruk sakerah. Sakerah napa sing ngene. Kasaret nggih. Iya, niku lakon ludruk enten. Nggih. Pendawa lima ini barokah menangan ini sudah di tangan suami ibu. Karena ibu ini ya, penting bu, dengan itu sudah di ibu ya. Jadi ibu ini aja kok sudah pendawa merokok. Jadi ibu pendawa merokok, titik-titik sama ibu anaknya, titik-titik kalau pucah kok nakal ini loh. Nakal tenang, udah mulai sama dia. Karena sama nutup. Nutup lagi. Nutup apa? Nutup potensi dengan tentang putra jenengan. Sama tutupi sampai-sama gak roh api anak sama diri. Sampai pun, bucah kok nakal ini. Terus api anak bucah hilang. Untuk tutup kalau omongan sama diri. Lalu saya dibuka mau ngaji syukur lesan. Senajan mengaku juga kan. Dicukup, bucah kok pintar. Ya lah. Nangis terus ya, Masya Allah kok kiroah terus. Semengi-semengi. Iki kok anangis, saya kira api anak. Dan kok beliau tahu. Mungkin ada bucah. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun paringi pitulung Allah sagedha nglebeti suasana syukur yang kan saestu. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu ala sahabati Rasulillah wa jami'al alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa yakfi ma huwa ya rabbana lakal hamdu wa nabdi li jalali wajhika wa azim sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Lama tetapi mana yang mengajar tulisan yang sebenarnya fitnah Allah. Allah maha nasehat kalau khairatullah yang maha tibaan masyarakatullah yang menjadi khairatullah. Rabbana atina fitnah hasanah fil akhirat hasanah fitnah ada benar. Subhanallah bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.